dari tak bersaya datang padaku, diikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, diikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sederhana namun indah, kau mencintaiku. Sederhana namun indah, kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, teman hidupku, kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Takkan yes I do. Jadi tuh